Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita masuk pada poin yang kelima. Kata beliau rahimahullah, ma yajibu ala aqaribil mayyit, yaitu hal-hal yang diwajibkan kepada kerabat si mayyit. Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafatihi amran. Wajib bagi kerabat si mayyit ketika menerima berita meninggalnya si mayit, dua perkara. Di sini ada dua perkara yang wajib untuk dilakukan oleh kerabat si mayit ketika mendapat berita wafatnya si fulan tadi. Al-awwal, yang pertama, as-sabr wa ridha bil qadar. Sabar dan ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-istirja', sebutkan nanti, yaitu al-istirja'. Istirja', yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun tentang kewajiban yang pertama, yaitu wajibnya untuk sabar, ridha dengan takdir Allah Jalla wa'ala, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan dari sisi harta dan juga jiwa dan buah-buahan. Ini semuanya ujian. Allah sebutkan di dalam ayat ini beberapa contoh ujian. Rasa takut, terkadang was-was muncul pada diri kita. Jangan-jangan. Nah, ketika safar atau mungkin kita yang di rumah, ada orang tua kita pergi, was-was muncul. Jangan-jangan. Rasa takut. Ini termasuk musibah. Walju', demikian rasa lapar. Ini juga ujian. Ujian rasa lapar. Dan juga wanaqsi minal amwal, kekurangan dari sisi harta. Kekurangan mungkin agak telat gajiannya, atau mungkin pas sekedar untuk beli sembako, atau sekedar untuk beli kebutuhan rumah tangga selama sekian hari, sisa harinya yang lain enggak tahu. Ini ujian. Wal anfus, demikian pula hilangnya jiwa, yaitu dengan meninggalnya kerabat atau keluarga kita. Ini juga ujian. Was samarat, demikian pula terkadang ujian muncul dari kekurangan buah-buahan. Panennya mungkin gagal, kebunnya mungkin terserang hama, atau mungkin harganya lagi jatuh. Ini juga ujian. Yang punya kebun ini, kebun itu, kebun buah-buahan, punya kebun mangga misalkan, pas lagi panen sebelumnya harganya bagus, pas lagi panen jatuh, ujian. Atau sawit, karet, batu bara, atau yang lainnya. Ujian semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashir sabirin, kata Allah. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika orang sabar, ya, dia akan menahan lisannya untuk berkeluh kesah. Orang yang sabar, ya, akan senantiasa meyakini dalam hatinya bahwa ini merupakan, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Jalla wa ala yang dia harus menerima ridha. Siapa mereka yang dikatakan sabar ketika tertimpa musibah? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun, yaitu ketika mereka tertimpa musibah maka mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu. Kemudian mereka akan mendapatkan salawatu min rabbihim, salawat dari Allah. Ya, Allah berselawat kepada hambanya. Maksudnya, ya, kata Abu Aliyah Rufi' bin Mihran Aryahi, salawatullahi ala abdihi ay sana'uhu indal mala'il a'la. Allah berselawat kepada hambanya, yaitu Allah menyebut-nyebut hambanya di hadapan para malaikatnya. Disebut dengan sebutan pujian kebaikan. Ya. Sebagai pujian, sanjungan Allah kepada hamba tersebut karena sabarnya itu. Ya, berarti dia mulia dengan sabarnya tadi. Yang kedua, warahmah. Ya. Dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan sabarnya dia mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa menggugurkan dosa-dosanya. Bisa dimaafkan kesalahan-kesalahannya dengan sabarnya tadi. Ya, enggak berkeluh kesah. Ya. Nah, kemudian balasannya berikutnya, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Terkumpul pada ayat ini, ya, tiga balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama apa? Dia mendapatkan salawatnya Allah. Yang kedua, ya, dia mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Termasuk di dalamnya ampunan Allah. Maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia akan terbimbing. Ya, akan terarah langkahnya. Akan terkontrol. Dan langsung yang mengontrol adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah. Dijaga dia. Nah, beda dengan orang yang berkeluh kesah, ya, akan ngawur, ya, gak terkontrol, ya. Oleh karena itu sedih boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Karena sedih ada dua, ada sedih yang mahmud dan ada yang madmum. Adapun sedih yang mahmud, ya, sedih yang terpuji, ya, sedih, ya, sekedar menunjukkan, ya, kesedihan yang itu merupakan sifat bawaan fitrah manusia, ya, yang gak bisa terelakkan. Biasa kumpul dengan keluarga, biasa kumpul dengan orang tua, anak misalkan, atau saudara meninggal, ya, sedih, menunjukkan sayang, ya, dan itu dibolehkan, sekedar itu saja, sebatas sedih. Ya, makanya Nabi sedih, ya, bahkan menangis. Tidak mengapa, menunjukkan rahmah, kasih sayang. Tapi jenis yang kedua adalah sedih yang tercela. Di sini para ulama, ya, menyebutkan beberapa kondisi, ada tiga. Ya. Yang pertama, ya, sedihnya tersebut, ya, mengantarkan dia, menyebabkan dia untuk meninggalkan kewajiban. Meninggalkan apa yang Allah larang. Ini sedih yang tercela. Sedih, ya, karena anaknya meninggal. Sampai gak mau sholat. Aduh, percuma sholat. Belum bisa khusyuk. Percuma sholat, ya. Belum bisa konsen. Nah, ini berarti sedih yang berlebihan. Ini haram yang seperti ini. Ya, makanya ketika Allah Jalla wa'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud, di mana puluhan para sahabat meninggal, mencapai 70 para sahabat ya, wafat dalam peristiwa perang Uhud. Para sahabat sedih. Ya, sedih. Maka Allah hibur, Allah ingatkan, "Fala tahinu." Ya, "Wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun." Ya. "Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum." Ya. Janganlah kalian merasa hina, merasa rendah di hadapan mereka orang-orang kafir. Kemudian kalian mengajak ya, kenyataan senjata dengan mereka. Oh jangan, kenapa? Antumul a'laun. Karena kalian wahai kaum muslimin adalah orang-orang yang mulia, tinggi. Ya, lebih mulia daripada mereka orang-orang kafir. Dan Allah bersama kalian. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Ya. Meskipun banyak meninggal dari saudara kalian, kaum muslimin, pada perang Uhud, tetap Allah akan mengganjar, Allah akan membalas terhadap jihad kalian tadi. Ya. Artinya jangan sampai kalian ketika sedih, ya, karena sahabat banyak meninggal pada perang Uhud, ya, kemudian kalian gak mau jihad lagi, jangan. Ini berarti meninggalkan kewajiban, maka ini sedih yang diharamkan. Sampai menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban. Ya. Nah, kondisi yang kedua, sedih yang tersela, yaitu kesedihan yang dibarengi atau yang diiringi dengan mengucapkan atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Seperti ya, berteriak dengan teriakan histeris, menangis dengan tangisan histeris, atau dengan menggundul kepala, ya, atau dengan menjambak-jambak rambut, menarik-narik rambut, atau mencakar-cakar wajah, ya. Ini perbuatan. Demikian pula ucapan yang diharamkan. Sedih, boleh sedih, tapi jangan sampai mengucapkan atau melakukan satu perbuatan yang itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Yang ketiga, sedih yang tercela, yaitu kesedihan disebabkan karena ya, kehilangan sesuatu yang diharamkan. Ya, sedih ya. Tadi malam gak nonton bola. Kelewatan, ketiduran. Waduh. Ini sedih yang tercela ya. Apa keutamaannya nonton bola? Ya. Waduh, tadi malam ada konser band lagi. Malam Minggu. Waduh. Hujan, saya ketiduran nih. Ini sedih yang tercela yang seperti ini. Aduh, kemarin itu diajak pesta miras, bapak lagi manggil, sedih, nggak ikut pesta miras. Temennya ngajak pesta narkoba, sedih, nggak ikut. Karena ada kegiatan yang lain. Ini sedih yang tercela yang seperti ini. Sedih karena kehilangan dari sesuatu yang diharamkan. Beda dengan sedihnya kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Apa? Misalkan dia ketiduran. Ketiduran. Sampai ya, enggak sempat sholat subuh berjamaah. Bukan karena sengaja, ketiduran. Bangun-bangun sudah siap. Astagfirullah. Sedih rasanya. Ini kesedihan yang terpuji yang seperti ini. Bagus. Ya. Atau ya, sedih karena ketiduran, enggak sempat sholat witir, ya. Sedih, bagus. Ya. Sudah pasang waker, ya. Alarm, ya. Enggak dengar juga, ya. Ternyata baterainya habis. Kenapa enggak bunyi? Wah, mati. Ya, lobet. Sampai ketiduran saking capeknya misalnya. Sedih. Ini sedih yang terpuji. Tiba bulan Ramadan. Ya, kaum muslimin dia lihat berpuasa. Namun ketika dia berbaring di rumah sakit, ya, enggak bisa puasa. Sedih. Padahal dia ada uzur, tapi dia sedih karena enggak ikut mengamalkan ibadah puasa bersama kaum muslimin. Ini sedih yang terpuji. Ya, sedih yang terpuji. ada uang, ada dana untuk berangkat umroh. Sudah tinggal hari-harinya sakit, sedih. Ya. Lihat teman-temannya yang sama-sama daftar berangkat umroh, sedih. Ini sedih yang terpuji. Karena yang terluputkan, yang hilang apa? Kebaikan. Beda dengan yang tadi, yang maksiat. Ya. Nah. Nah. Sedih ya. Ditawari rokok ya. Waduh ya. Kenapa saya tolak tadi? Sedih betul. Lumayan. Ini sedih yang tercela. Ya. Wallahu ta'ala alam miswab. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi melewati seorang wanita yang berada di sebuah kuburan yang ternyata itu adalah kuburan dari anaknya, dalam keadaan wanita ini menangis. Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepada sang wanita ini, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita, takulah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka kata wanita tadi, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Menjauhlah kamu karena kamu tidak mengalami musibah yang aku alami. Si wanita ini mengatakan seperti itu kepada Nabi, enggak tahu kalau yang sedang ngomong ini adalah Nabi. Spontan, lagi sedih ya, ada di sebuah kuburan ternyata anaknya, ditegur. Wattaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Ya. Disangkanya orang biasa. Faqila laha, maka ada yang menyampaikan kepada sang wanita ini, "Tahu kamu siapa itu?" Itu Rasul. Ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ya bukan ya, dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin enggak tahu, ya. Nabi itu yang mana? Ya. Kenapa? Karena penampilannya sama. Ya. Gak beda. Ya. Gak beda. Sama seperti yang lainnya. Dari pakaiannya. Ya. Secara urf kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Sama. Ya. Beda kalau orang sekarang kan. Ya. Pejabat dikit aja. Ya. Oh, beda sudah penampilannya. Ada pengawalan. Ada ini, ada itu. Tahu ini si Fulan. Ya. Kalau Nabi enggak. Sama. Ya, enggak ada bedanya. Ya, baik kalau Habib ya, penampilannya harus beda itu. Meskipun sama-sama pakai peci, tapi pecinya beda. Meskipun sama-sama pakai sorban, sorbannya beda. Ini kalau orang zaman sekarang ya. Ya, beda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa akhadhaha mithl maut. Maka tiba-tiba wanita ini kaget ya, ketika dikhabarkan bahwa yang menegur beliau tadi adalah Rasulullah. Maka akhirnya sang wanita tadi datang ke rumah Nabi dan dia tidak mendapati ya, di rumah Nabi bawabin, para pengawal ya, enggak ada. Ya, enggak ada pengawal Nabi itu, enggak ada. Maka sang wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni lam a'rifka." Wahai Rasulullah, saya tidak kenal Anda ya. Artinya beliau minta uzur, minta maaf. Kemudian Nabi lagi-lagi mengingatkan kepada sang wanita tadi, innamas sabru ataupun innas sabru inda awwalis sadamah. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, innamas sabru inda sadamatil ula. Bahwa inti dari kesabaran adalah pada awal kali seseorang mendapatkan ujian, itulah dituntut kesabaran. Ya. Artinya ketika Anda tadi merasakan ya, bagaimana anak Anda terbujur kaku di hadapan Anda, sudah meninggal, itulah saat-saat dituntut kesabaran. Ya, walaupun waktunya ketika sudah berlalu ya, sekian lama, setahun ya, aduh ya, saya sabarlah ya. Sabar ya. Orang tua saya meninggal, padahal ketika meninggalnya jeritnya kencangnya. Ini enggak sabar berarti. Ya, kenapa? Karena yang menjadi inti dituntut seseorang untuk sabar yaitu ketika tertimpa musibah. Ya, pada saat tertimpa musibah, bukan ketika sudah lewat. Ini innamas sabru 'inda sadamatil ula. Nah, wasabru 'ala wafatil auladi lahu ajrun 'adzim. Dan kesabaran ketika ditinggal, ya, mati oleh anak-anak, ya, maka ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, keutamaan seseorang yang bersabar ketika, ya, ada di antara anaknya yang meninggal, terlebih belum mencapai usia baligh. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahumullahu wa abaihi wa abwaihim al-jannata bi fadli rahmatihi." Tidaklah ada kaum muslimin yang ditinggal mati oleh tiga dari putranya ataupun anak-anaknya yang belum mencapai usia baligh. Ya, jadi dia ternyata, ya, ditinggal mati oleh tiga anaknya, melainkan pasti Allah akan masukkan dia, ya, yaitu masukkan mereka, anaknya tadi, dengan kedua orang tuanya ke dalam syurga, bifadli rahmatihi, dengan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ketika dia bersabar. Ya. Ada sebagian keluarga, ya, diuji oleh Allah Jalla wa ala. Nah, belum lahir, ya, baru 7 bulan, 8 bulan gugur. Ya, meninggal. Ya. Anak yang kedua, ya, sempat lahir baru 1 hari meninggal. Anak yang ketiga, ya, belum mencapai 1 bulan baru beberapa minggu, 2-3 minggu meninggal. Sabar, masya Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa yakununa ala babin min abwabil jannah. Sehingga kata Nabi, mereka tadi, ya, anak-anak yang meninggal tadi sebelum mencapai usia baligh, mereka akan berdiri di salah satu pintu dari pintu-pintu syurga. Maka ketika disampaikan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam syurga, maka mereka mengatakan, sang anak tadi, ya, hatta yaji'a abwana, kami tidak akan masuk sampai orang tua kami masuk bersama kami ke dalam syurga. Masya Allah. Ya, ini hadis yang seperti ini, ya, itu diterapkan ketika, ya, orang tuanya muslim, ayah dan ibunya muslim dan muslimah, ya, dan belum batal Islamnya. Sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa hendaknya para orang tua kita semuanya, ya, ayah dan ibu, itu berusaha untuk menjaga imannya, mengokohkan keislamannya, jangan sampai batal. Karena jangan sampai kita merasa aman, ya, setelah menjadi muslim aman, surga jaminannya. Ya, enggak mesti. Ya, betul. Setiap muslim apabila dia meninggal dalam keadaan Islam, surga jaminannya. Tapi apakah kita bisa menjamin? Enggak bisa. Kenapa? Karena di sana ada hal yang membatalkan keislaman. Ada pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya apa? Kesyirikan, kenifakan, kemunafikan, kekufuran yang mungkin disebabkan karena kejahilan. Kita jatuh ke dalamnya, na'udzubillah. Dan ternyata sumbernya adalah karena kemalasan, karena ketidakmauan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengetahui tentang rincian kekufuran, rincian kesyirikan. Syirkul akbar, kufrul akbar, nifakul akbar. Enggak faham. Sehingga dia jatuh ke dalamnya. Nah, ini yang seperti ini, ya, tidak bisa mendapatkan manfaat dari anaknya tadi yang meninggal belum mencapai usia baligh. Ya. Karena ini termasuk bagian dari syafaat. Ya. Bahwa di antara manusia ada yang bisa memberikan syafaat, termasuk ini, anak yang meninggal belum mencapai usia baligh. ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat orang tuanya masih muslim, mukmin, muwahhid. Ini belum batal. Ya. Kemudian fa yuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abwaakum bi fadli rahmatillah. Kemudian disampaikanlah kepada anak-anak tadi, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian dengan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis yang kedua. Nabi menyebutkan ayyuma imra'atin mata laha thalathatu minal walad kanu hijaban minan nar. Wanita yang mana saja ketika ditinggal mati oleh tiga ya dari putra dan putrinya, maka mereka menjadi hijab penghalang baginya dari api neraka. Qalat imra'atun, ada seorang wanita mengatakan, wathnani. Qala wathnani, kalau dua bagaimana ya Rasulullah? Iya, dua juga termasuk. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, meskipun satu. Ya, meninggal misalkan anaknya, ya, kemudian dia sabar, maka ini bisa menjadi penghalang, ya, azab antara wanita tadi dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya. Kewajiban yang kedua, ya, kalau tadi kewajiban yang pertama, ya. Yaitu wajibnya sabar dan ridha. Yaitu kewajiban yang kedua, al-istirja'. Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga ya, ditambahkan dengan doa yang lain, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Ini juga termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika tertimpa musibah. Musibah apa saja? Bukan cuma kematian. Ya, bukan cuma kematian. Musibah secara umum. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika Ummu Salamah ya ditinggal mati ya, oleh suaminya Abu Salamah pada peristiwa perang Uhud, ya, maka beliau pun bersedih Ummu Salamah, maka beliau pun ya istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan subhanallah, Allah kabulkan permintaan dan doa Ummu Salamah. Kemudian datanglah Nabi kepada Ummu Salamah dan melamar Ummu Salamah. Ya, sehingga jadilah Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya Nabi statusnya lebih mulia ya daripada suaminya Abu Salamah. Abu Salamah sahabat mulia, tapi tentunya Rasulullah lebih mulia daripada sahabat. Ya. Artinya kita jangan meremehkan doa ini. Ya. Dan luar biasa Ummu Salamah ya, sabarnya. Sabar. Ya. Dan kalau kita melihat kesabaran para sahabiah, ya. Masya Allah, ya. Menjadi cermin bagi kita, ya. Sebagai contoh saja kesabarannya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika beliau menyatakan ya keislamannya di hadapan Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadah, masuk Islam sebagai muslimah mukminah taqiyah. Dalam kondisi ya, sang suami Malik, ya, ayahnya Anas bin Malik, kafir. Ya, sehingga ketika mendengarkan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha masuk Islam, sang suami ini, ya, enggak terima. ngambek, ya, mutung, ya, akhirnya minggat, ya, dari kota Madinah, pergi ke kota Syam sampai meninggal di sana. Yang luar biasa, Abu Sulaim tetap kokoh dan tegar dengan keislamannya, nggak ciut, ya, diboikot nafkahnya oleh suaminya. Kokoh beliau, Ummu Sulaim. Sampai akhirnya datanglah Abu Talhah radhiyallahu taala anha yang pada saat itu belum masuk Islam. Abu Talhah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Ya, tenar, ya, dengan kekayaannya. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya, "Wahai Abu Talhah, kalau kamu melamar seorang wanita, ya, kamu bukan tipe orang yang ditolak lamarannya. Ya, orang segan sama kamu. Ya, tapi kalau kamu serius untuk menikahi saya, ya, cuma satu syaratnya. Masuk Islamlah kamu. Ya, dan itu cukup sebagai maharnya." Masya Allah. Ummu Sulaim bukan orang yang gila harta. Bukan matre. Nah, tapi ini orang yang betul-betul cinta dengan Islam, dengan iman. Ya. Maka akhirnya Abu Talhah, ya, beliau masuk Islam dan menjadikan itu sebagai maharnya untuk menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian menikahlah, ya, Ummu Sulaim dengan Abu Talhah sampai dikaruniai anak. Anaknya lagi lucu-lucunya. Ya, tiba-tiba sakit. Ya, sakit, panas, demam tinggi. Ya. Sehingga pada suatu hari Abu Talhah keluar dari rumahnya, ya, pergi karena ada satu keperluan. Maka Ummu Sulaim pun, ya, kasihan melihat anaknya dan Allah takdirkan meninggal anak tadi. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha sedih, ya. Namun beliau sudah bertekad, ya, dan berpesan kepada yang lainnya, jangan ada yang memberitakan tentang kematian anaknya Abu Talhah sampai saya sendiri yang mengkhabarkan kepada Abu Talhah. Ya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya, beliau pun ketika datang suaminya, ya, di malam hari, ya, beliau berdandan, ya, bersolek, mempercantik diri, ya, siap menyambut suami tercinta. Ya, dijamu, disiapkan makanan, minuman, ya. Kalau sekarang ada teh, ya. Makanan malamnya disiapkan. Ya, ketika ditanya oleh Abu Talhah, di mana anak saya? Ya. Di mana anak kita? Kata Ummu Sulaim, ya, dia sedang beristirahat di tempat yang lebih tenang baginya. Ya, enggak dikhabarkan langsung meninggal, enggak. Oh ya. Sampai terjadi hubungan pada malam itu. Ya. Sampai esok harinya ditanya lagi, di mana anak saya? Ya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha tidak langsung menjawab. Begini, wahai suamiku. Ya, saya akan menyebutkan sebuah perumpamaan. Bagaimana menurut pendapat Anda kalau misalkan ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepada orang lain? Kemudian suatu hari dia ingin mengambil barang titipannya. Apakah, ya, kita boleh untuk menolaknya? Kata Abu Talhah, ya enggak. Ya itu kan barang milik dia, ya. Kapan saja diambil, ya silakan. Ya. Semaunya dia. Oh gitu ya? Iya. Kalau begitu, ketahuilah, wahai Abu Talhah, wahai suamiku, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menitipkan, ya, anak kita kepada kita, dan Allah telah mengambilnya. Wow, kaget Abu Talhah, spontan marah, ya, marah, ya, anti, ya, tadi malam, ya, menjamu saya, ya, melayani saya, ya, dan tidak mengkhabarkan kepada saya tentang kematian anak kita. Wow, gak terima. Yang jelas, ya, namanya ayah, ya kan, bapak senang dengan anaknya, kaget. Akhirnya Abu Talhah, ya, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan bertanya tentang kejadian tadi. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kalian berdua dan kepada malam kalian berdua. Kata Nabi, apakah sempat kalian berdua pada malam itu melakukan hubungan? Iya, kata Abu Thalhah. Masya Allah, langsung Allah kabulkan ya doanya Rasulullah, langsung jadi anak. Ya, Allah ganti yang lebih baik. Bahkan setelah itu ya sampai 9 anak. 9 anak. Dan ketika lahir langsung dikasih nama Abdullah. Ya, langsung dibawa anak tersebut ya kepada Rasulullah, kemudian ditahnik ya, yang bawa Anas bin Malik. Ya. Berarti apanya Anas bin Malik nih, anak ini? Hah, saudara? Saudara seibu, ya kan? Saudara seibu. Dibawa oleh beliau, kemudian sambil dibawa beberapa biji kurma, kemudian ditahnik oleh Nabi. Ya, ditahnik. Tahu ditahnik? Ya kan, dia apa? Dikasih Nabi ya beberapa biji kurma, kemudian dikunyah oleh Nabi sampai sudah agak lembut, baru diletakkan ya sisa lumatannya tadi ke dinding langit-langit dari mulut si bayi tadi ya, untuk mendapatkan berkah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini termasuk sunnah ya, mentahnik bayi yang baru lahir ya dengan kurma, atau yang semisalnya kalau enggak ada ya dengan sari kurma. Nah, tidak mengapa. Kalau ada kurma ya silakan. Ya. Tapi sebagian ya salah paham ya. Oh, berarti dari sini menunjukkan bolehnya untuk mentahnikkan bayi ya kepada seorang kiai, seorang ustaz ya. Enggak ada. Itu kekhususan bagi Nabi saja. Ya. Khusus bagi Nabi saja. Adapun yang lainnya maka ya terserah, ya, mungkin orang tuanya sudah cukup, tidak mengapa. Ya. Nah, karena kalau ini dibiarkan, dibuka, dibolehkan, itu akan membuka pintu kesesatan. Ya. Pintu kesesatan. Ya. Nanti ustadznya nanti dikultuskan, ya. Kiainya nanti dielulukan. Wah, nanti kalau ada bayi datang aja sama si guru fulan, ya. Nanti ditahnik. Kenapa? Biar banyak rezekinya, panjang umurnya, ya, lancar usahanya nanti kalau udah gede. Wah, ini bahaya kalau gini. Sudah tabarruk ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini haram, syirik, tidak dibolehkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimallahu, wala yunafi sabra ayyam tani'al mar'atu min az-zinah kulliha. Dan tidaklah ya bertentangan dengan kesabaran seseorang ketika seorang wanita tidak berhias atau meninggalkan perhiasan sama sekali. Hidadan ala wafati waladiha aw ghairihi. Ya, sebagai hidad terhadap wafatnya ya, anaknya atau yang lainnya. Ya. Idza lam tazid ala thalathati ayyam illa ala zawjiha. Ya. Apabila tidak lebih dari 3 hari. Artinya, ketika ada seorang wanita misalkan, ya, ada anaknya meninggal, atau ada kerabatnya, orang tuanya meninggal, kemudian dia tidak berhias. Ya. Tidak berhias. Ya. Kusut. Ya. Nah, kumuh misalkan, ya, karena mungkin sedih. Ya. Maka ini tidaklah ya, sesuatu yang bertentangan dengan kesabaran. Maksudnya dibolehkan. Dibolehkan. Asal dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, dan ini dinamakan dengan hidad. Hidad. Adapun ketika yang meninggal adalah suaminya, maka dibolehkan ya, meninggalkan perhiasan seluruhnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan ini hukumnya boleh. Ya, bukan harus, enggak. Boleh. Ya, dibolehkan. Meskipun kalau misalkan dia ya tidak sampai meninggalkan perhiasan, ya, maka itu yang afdol. Menunjukkan ya, dia tidak ya, bersedih dengan sedih yang berlebihan, ya, sehingga dia kembali seperti hari-hari yang lainnya normal, ya, berhias karena ada suaminya. Ya. Namun kalaupun dia meninggalkan perhiasan, ya, maka ini dibolehkan. Kalau sekedar untuk kerabatnya, orang tuanya, ini batasnya berapa? 3 hari. Ya, ada untuk suaminya itu 4 bulan 10 hari. Ini masa hidaj, ya, masa berkabung. Ini berdasarkan hadis Zainab bintu Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan dakhaltu ala ummi habibata zaujin nabi alaihi salatu wassalam, suatu ketika aku menemui Ummu Habibah, istri Nabi. Ya. Maka aku mendengar, ya, Nabi bersabda, la yahillu limra'atin an tu'mina ataupun tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung, bersidad terhadap mayit lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap suaminya, maka boleh selama 4 bulan 10 hari. Kemudian aku pun masuk menemui Zainab bintu Abi Jahsh ataupun Zainab bintu Jahsh, ketika ya, saudara laki-lakinya meninggal, maka didatangkanlah ya minyak wangi, ya, kemudian beliau menyentuhnya, maka dikatakan oleh Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, mali bitib min hajah, saya enggak butuh minyak wangi, ya, saya enggak butuh minyak wangi, kata Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, ghara anni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, hanya saja aku mendengar bahwa Nabi telah bersabda. Ya, tadi disebutkan bahwa seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung, ya, terhadap si mayit lebih dari 3 hari kecuali kepada suaminya, maka dibolehkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Naam. Walakinha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha irdaan lizawj wa qadaan liwatarihi minha fahuwa afdalun laha, fahuwa afdalun laha. Wa yurja lahumma min wara'i dhalika khairun katsir. Akan tetapi kalau misalkan ada seorang wanita yang tidak berkabung, tidak berhidad, nah, kepada kerabatnya yang meninggal karena ridha, ya, dengan takdir dan qada Allah, maka ini jauh lebih afdal baginya, dan dia berharap, ya, ada kebaikan di balik itu, seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim bersama dengan suaminya. Siapa suaminya? Abu Talhah radhiyallahu taala anhuma, yang kita sebutkan kisahnya tadi. Sabar. Ya. Ummu Sulaim ketika meninggal anaknya enggak meninggalkan perhiasan. Ya, tapi justru apa? Berhias, bersolek untuk suaminya. Ya. Nah, bahkan lebih cantik daripada hari-hari sebelumnya. Sampai Abu Talha sendiri gak nyangka itu loh. Ternyata anaknya yang sakit keras tadi sudah meninggal. Luar biasa. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang berikutnya. Poin yang ke-6. Ma yuhramu ala qaribil mayyit. Hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh kerabat si mayyit. Laqad harrama Rasulullah alaihi salatu wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nas yartakibunaha idza mata lahum mayyitun fa yajib ma'rifatuha listinabiha fala budda min bayaniha. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah haramkan beberapa perkara, ya, sementara sebagian kaum muslimin mereka masih melakukannya ketika ada yang meninggal dari kerabatnya. Maka wajib untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, ya, dalam rangka untuk menjauhinya. Maka di sini kata beliau, kita terangkan, ya, beberapa poinnya. Yang pertama, an-niyahah. An-niyahah yaitu meratap. Larangan untuk meratap. Dan dalam hal ini ada beberapa poin, ya, atau beberapa hadis. Di antaranya Kata Nabi alaihi wasallam, "Itsnatani fin nas huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang ada di tengah kaum muslimin yang keduanya adalah kekufuran. Kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufrul amali. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tapi termasuk dosa besar. Kata Nabi, "At-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit." Yang pertama, mencela nasab keturunan. Yang kedua, meratap terhadap si mayit. Ini termasuk dosa besar. Ya, mencela nasab keturunan. Ya. Membagi strata masyarakat, ya, status sosial masyarakat menjadi beberapa golongan. Ini apa? Yang paling rendah sudra, ya. Nanti ada lagi di atasnya apa? Kesatria, ini Brahma. Wah, top kalau sudah Brahma. Ya, kalau rakyat jelata ini namanya ya sudra. Ya. Atau di kalangan kaum muslimin masih ada. Ya, ada golongan ningrat, ya. Keraton, ya. Atau yang di bawahnya apa? Hah? Abdi dalam, ya. Ini dicela dan masing-masing menganggap mulia. Yang di atas merasa lebih mulia daripada yang di bawah. Ini batil yang seperti ini. Ini kebiasaan jahiliyah. Kekufuran kata Nabi. Ya, ini warisan orang-orang jahiliyah. Merasa mulia karena nasab keturunan. Ya, itu di Jawa. Kalau di Bugis ada lagi. Apa? Andi. Ya. Andi itu ningrat. Ya. Kelompok atas. Ya, nanti di bawahnya ada lagi apa? Ya, Banjar apa? Gusti. Ya, Gusti atas ya. Di atas itu, Karang Keraton. Ya. Nah. Di bawahnya apa namanya? Panto. Anto. Anto, ya. Anto. Masyaallah. Banyak istilahnya. Lengkap Indonesia Raya ini. Walhasil ini ya, termasuk kebiasaan jahiliyah. Mencela nasab keturunan dan termasuk poin yang kedua kata Nabi, "An-niyah 'alal mayyit." Meratapi si mayyit. Meratapi si mayyit. Ya, meratapi ya. Menangisi. Wah, macam-macam bentuknya. Makanya termasuk kesesatan ya, dan penyimpangan kaum Syiah ya di sini juga. Ya. Belumlah dilihat dari sisi keyakinannya, akidahnya yang rusak. Rusak akidahnya. Sangat lancang kepada Allah. Ya. Lancang kepada Allah dan Rasulnya. Ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ahlul Bait. Ya. Dari sisi akhlak, ya ini. Jatuh dalam perbuatan niyahah, meratap yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian, poin yang kedua, ya, dan termasuk yang ketiga, darbul khudud wa syaqqal juyub. Ya, termasuk yang diharamkan adalah memukul pipi wajah, ya, termasuk di dalamnya. Dan merobek-robek baju. Ini juga haram. Kata Nabi alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk kaum muslimin. Orang yang ketika tertimpa musibah, itu menampar-nampar pipinya, merobek ya, bajunya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Di sini para ulama ya, menafsirkan, berdasarkan hadis-hadis yang lain, seruan jahiliyah ketika tertimpa musibah, yaitu dengan menangis, dengan tangisan histeris, berteriak dengan teriakan histeris. Ya. Atau seruan jahiliyah secara umum, ya, bukan dalam konteks tertimpa musibah, ya seruan-seruan ya, kesukuan, seruan-seruan kepartaian, ya, seruan-seruan kepada kelompok-kelompok tertentu, ini seruan-seruan jahiliyah, ya, fanatik, dengan kelompoknya, fanatik dengan partainya, ya, fanatik dengan LSM-nya, fanatik dengan sukunya, fanatik dengan ustadznya, dengan kiainya, sehingga salah benar dibela. Ya, ini termasuk seruan jahiliyah yang di dalam Islam ini, ya, diberangus yang seperti ini. Tidak boleh seorang itu fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, termasuk hal yang diharamkan adalah halqu syi'ri, membotak, ya, mencukur rambut karena tertimpa musibah. Mungkin ada sebagian kebiasaan masyarakat, ya, ketika ada yang meninggal sebagai bentuk bela sungkawa ikut berkabung botak kepalanya, ya, atau sebagian lagi, ya, botak sebagai tanda orang taubat. Di pondok itu ada, ya, ada santrinya melakukan kesalahan nih, apa hukumannya? Botak sebagai tanda dia taubat. Kalau belum dibotak belum sah taubatnya. Ya, ada sebagian panti rehabilitasi, ya, ada orang yang sudah gandrung dengan narkoba masuk ke pondok pesantren yang katanya tempat untuk, ya, pencucian, ya, disuruh tobat. Gimana? Ya, yang pertama tahapannya harus botak kepalanya, ini syarat tobat. Yang kedua harus mandi di malam hari, ya, mandi kembang, nanti ada sholat tobat lagi, baru sah tobatnya, ya, ini. Setelah itu baru dididik, dibina, dinasihati, ya, dikasih keterampilan, keahlian supaya, ya, tidak gandrung dengan narkoba. Ya, ini cara-cara bid'ahnya seperti ini, ya, nggak ada aturannya, ya, tanda tobat itu dengan dibotak itu nggak ada. Nah, dan nggak ada keutamaan, ya, membotak kepala, ya, kecuali yang dianjurkan di dalam syariat seperti karena, ya, ritual ibadah manasik haji ataupun umrah tahallul, ya kan? Adapun selebihnya maka tidak ada keutamaan, ya, asal hukumnya boleh. Kemudian hal ini berdasarkan hadis, ya, Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma, ketika Abu Musa, ya, beliau sakit dan sempat pingsan. Wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahlih, dalam kondisi kepala beliau berada di pangkuan, ya, salah seorang istri dari Abi Musa. Fa sahat imra'atun min ahlih, maka tiba-tiba, ya, istrinya ini berteriak. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an, ya, maka Abi Musa ini, ya, beliau tidak mampu untuk, ya, menolak sedikit pun terhadap perbuatan dari sang istri. Falamma afaqa, maka ketika siuman sadar Abu Musa, kata Abu Musa, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku berlepas diri dari hal-hal yang Nabi telah berlepas diri darinya, karena aku mendengar ataupun karena Rasulullah telah berlepas diri. Ya, fa inna Rasulullah alaihi salatu wassalam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqah, karena sungguhnya Nabi telah berlepas diri dari as-saliqah, ya, as-saliqah yaitu wanita yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah, wal haliqah, dan juga Nabi berlepas diri dari seorang wanita yang membotak kepalanya, wasyaqah, dan juga Nabi berlepas diri dari seorang wanita yang dia mencakar-cakar rambutnya ketika tertimpa musibah. Artinya ini menunjukkan bahwa termasuk kebiasaan jahiliyah, ya, bahwa ketika terjadi musibah atau ketika tertimpa musibah, ya, sebagian mereka ada yang membotak kepalanya, ya, ada yang berteriak, ada yang mencakar-cakar, memukul-mukul wajahnya. Dan ini, ya, setelah datangnya Islam harus dimusnahkan kebiasaan ini, harus dihilangkan. sehingga barang siapa di antara kaum muslimin yang jatuh di dalamnya, jatuh dalam kebiasaan jahiliyah, dan ini termasuk dosa besar. Tahu dari mana? Iya, karena Nabi berlepas diri. Karena Rasulullah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan ini, menunjukkan ya bahwa Nabi ya tidak ikut-ikutan, dan menunjukkan bahwa ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah, dan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa dua perkara ya, yang ada di tengah kaum muslimin yang itu termasuk kekufuran, mencela nasab keturunan dan niyahah ya, meratap tadi ketika tertimpa musibah ya, ketika ada yang meninggal, ini ya, ada di tengah kaum muslimin. Ada. Meskipun Nabi menjelaskan atau mengkisahkan bahwa ini termasuk kebiasaan jahiliyah, tapi ternyata di antara kaum muslimin ada yang melakukannya. Ada yang melakukannya. Meskipun zamannya beda, ya, waktunya jauh ya. Kita enggak pernah ketemu dengan Abu Jahal. Enggak pernah lihat yang namanya Abu Lahab. Enggak tahu. Tapi ternyata kebiasaan mereka itu diadopsi, ada sampai sekarang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nasyru sya'ri, mengacak-acak rambut. Ya, mengacak-acak rambut. Dia acak-acak rambutnya. Ya, sebagai tanda bela sungkawa, bersedih. Oleh karena itu disebutkan dalam kisah ya, seorang wanita yang ikut membaiat Nabi, kana fima akhadha alaina Rasulullah alaihi salatu wasallam ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fi, ketika kami ya, mengangkat sumpah setia bersama Nabi dalam perkara yang ma'ruf, dan kami siap untuk tidak bermaksiat kepada Rasul, wa alla nukhammisha wajhan wala nad'wa waylan wala nashqa jayban wa alla nanshura sya'ran, dan kami juga ya telah mengikat perjanjian dengan Nabi untuk tidak mencakar-cakar wajah-wajah kami, dan tidak ya menyeru dengan seruan-seruan kebinasaan, dan tidak merobek baju-baju kami, dan kami tidak mengacak-acak rambut-rambut kami. Ini para wanita, mereka ketika berbaiat kepada Nabi, sumpah setia kepada Nabi, di antara poin-poin yang disebutkan ini. Ya, di samping siap taat kepada Nabi, tidak mau ataupun siap untuk tidak melanggar perintah-perintah Nabi. Kemudian yang kedua tadi apa? Siap untuk tidak mencakar-cakar wajah, tidak mengatakan kalimat-kalimat umpatan, celaan, dan siap untuk tidak merobek-robek baju, dan siap untuk tidak mengacak-acak rambut ketika tertimpa musibah. Ini poin-poin ini, ya, Nabi khususkan kepada para wanita, ya, tidak kepada kaum pria dari kalangan kaum muslimin ketika baiat, karena kebiasaan para wanita ketika tertimpa musibah itu enggak sabar. Ya enggak? Enggak sabar. Ya. Kalau laki-laki, ya, nangis-nangis tapi ya biasa. Masih bisa mengendalikan emosinya, ya kan? Tapi kalau wanita, sulit. Ya, sulit. Nah, perasa wanita itu. Sehingga lemah mereka. Sehingga sang suamilah ya, yang bertugas untuk memberikan masukan, menenangkan. Ya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Tapi diingatkan, hati-hati. Ya. Misalkan mau takziah misalkan, ya kan, ada tetangga yang meninggal, ada kerabat ya yang meninggal, ingatkan ya kepada istri-istri kita, hati-hati loh ya, jangan meratap. Meskipun tahu ilmunya, ingatkan. Kenapa? Wanita lemah, kadang terbawa situasi, ya kan, nangis semua ikut ya. Nah, ikut terbawa arus. Kemudian yang berikutnya, termasuk yang diharamkan adalah i'fa'u ba'dir rijal lihahum ayyaman qalilatan huznan 'ala mayyitihim. Yaitu membiarkan ya, sebagian laki-laki membiarkan jenggot-jenggot mereka beberapa hari saja. Ya. Jadi sebagai bentuk bela sungkawa, ada sebagian kebiasaan masyarakat itu membiarkan jenggot-jenggot dan kumis-kumis mereka sebagai bentuk bela sungkawa. Kalau kebiasaannya dicukur. Tapi ketika tertimpa musibah ada yang meninggal, sebagai bentuk bela sungkawa itu dibiarkan. Ya, ini juga diharamkan. Tidak dibolehkan. Nah, karena yang wajib apa? Dibiarkan dalam kondisi senang dan duka. Ya. Nah, kenapa? Karena ini termasuk amalan bid'ah. Enggak ada contohnya sama sekali. Ya. Kemudian termasuk yang, hal yang diharamkan adalah poin yang terakhir ya. Al-i'lan an mautihi ala ru'usil manabir atau manair wa nahwiha li'annahu minan na'i. Mengumumkan kematian seseorang di puncak-puncak menara-menara masjid atau yang semisalnya. Ya, diumumkan. Assalamualaikum. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Fulan bin Fulan. Ya. Penduduk RT Fulan. Diumumkan di mimbar-mimbar. Ini termasuk hal yang diharamkan. Kenapa? Karena ini termasuk na'i. Ya, termasuk na'i yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, Hudzaifah mengkisahkan, kata beliau, "Kana idza mata lahul mayyit qala la tu'dhinu bihi ahadan." Hudzaifah punya kebiasaan, apabila ada yang meninggal, maka kata Hudzaifah, "La tu'dhinu bihi ahadan." Janganlah kalian mengumumkan kematiannya. Diumumkan. Kenapa? Kata beliau, "Inni akhafu an yakuna na'yan." Karena aku khawatir itu termasuk na'i. Ya, na'yu yang diharamkan di dalam Islam. Karena aku mendengar Nabi melarang na'yu. Ya. Na'yu yaitu mengumumkan kematian seseorang di menara-menara masjid, lewat toa-toa masjid. Ini termasuk kemungkaran. Ya, termasuk kemungkaran. Ya. Dan di sana ada na'yu yang dibolehkan, ya. Yang dibolehkan yaitu apabila dalam rangka untuk memberitakan kepada orang-orang yang ingin menyolati jenazah tadi atau ikut membantu dalam mengurusi jenazah tadi, tidak mengapa. Lewat SMS. Ya, sekarang kan mudah, atau di telepon. Afwan ini, ya, tetangga kita meninggal ini. Ya. Nah, insyaallah nanti akan disolatkan jam 9. Ini kan termasuk mengumumkan, tapi mengumumkan yang dibolehkan. Ya. Mengumumkan kematian seseorang yang dibolehkan. Kenapa? Ada hajah, ada kebutuhan, yaitu memberitakan kalau dia ingin ikut menyolati jenazah tadi, atau ikut mengiringi jenazahnya, atau ingin ikut mengurusi jenazahnya, memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Adapun kalau tidak ada keperluan, maka asal hukumnya tidak dibolehkan. Diumumkan kematiannya si Fulan di koran. Ya, sudah meninggal beberapa hari yang lalu, terus sampai satu pekan. Diumumkan lagi. Ini termasuk na'im yang diharamkan. Atau di majalah-majalah. Atau ditempel di tembok-tembok, di dinding-dinding, jalan-jalan umum. Ya. Atau dengan bentuk yang lain. Ya. Kibarkan bendera setengah tiang. Ya. Ini termasuk, ya, kebiasaan orang-orang kafir. Termasuk, ya, berkabung yang diharamkan. Kebiasaan kaum muslimah. Ya, ketika ingin bertakziah, biasanya bajunya warna-warni. Giliran mau takziah, bajunya hitam. Serba hitam. Jangan pakai putih, kenapa? Momennya gak tepat. Kalau ada yang meninggal, hitam semuanya. Dari atas sampai bawah. Ya. Nah, sampai sendalnya pun hitam. Ya. Semuanya serba hitam. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Ya. Tidak dibolehkan. Namun ini kebiasaannya mereka, orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, masih banyak pembahasannya tentang ini. InsyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Waktu sudah habis. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.